Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Qawaidil Arba', penjelasan empat kaidah penting dalam permasalahan tauhid. Pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam pembahasan kaidah yang ketiga, yaitu bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia yang menyekutukan Allah azza wa jal, yang menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbeda-beda sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, wali, nabi, ada yang menyembah batu, pohon, ada yang menyembah matahari, rembulan, dan seterusnya. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membeda-bedakan kesyirikan yang mereka lakukan. Sama saja yang menyembah malaikat dengan yang menyembah patung atau menyembah batu dan pohon. Semuanya musyrikun, diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bantahan bagi orang-orang musyrikun pada zaman penulis, ya, dan juga tentunya orang-orang musyrikun zaman sekarang, ya, yang mereka menyebutkan bahwasanya kesyirikan itu nyembah patung saja, ya, berhala saja, ya. Adapun kita datang ke kuburan wali dan meminta kepada wali, bukan kesyirikan. Adapun kita Katanya, kata mereka, adapun kita meminta kepada malaikat, berdoa kepada malaikat, bukan kesyirikan. Ya. Maka terbantah dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau memerangi semua musyrikun, baik yang menyembah malaikat, yang menyembah nabi, wali, orang saleh, batu, pohon, matahari, rembulan, ya, api, yang menyembah api dan seterusnya. Semua yang menyembah dari selain Allah diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil-dalilnya sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dalil bahwasannya ada yang menyembah matahari dan rembulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, wali, ada yang menyembah orang saleh, ya, ada yang menyembah batu dan pohon. Nah, dan semuanya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka semua sehingga tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan, ya. Dan sehingga agama ini hanyalah diikhlaskan untuk Allah Azza wa Jal saja. Peribadahan hanya murni untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Kita sampai pada dalil bahwasannya di sana ada yang menyembah batu dan pohon, ya. Nah, telah kita baca dalil tentang hal ini dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra, ya. Dan telah berlalu penjelasan ayat ini menunjukkan bahwasannya pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam ada yang menyembah batu dan pohon dan semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang berikutnya dalil dari hadis. Kita lanjut. Qala al-muallif Asy-Syaikh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu qala. Dalil yang lain, dalil bahwasannya di sana ada yang menyembah batu dan pohon, ya, adalah hadis Abu Waqid Al-Laitsi, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, itu sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdin bikufrin. Dan kami baru saja meninggalkan kekufuran. Baru masuk Islam. Belum lama. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dan orang-orang musyrikun, ya, mereka itu memiliki sebuah pohon sidr, pohon bidara, ya, yang mereka beriktikaf di samping pohon bidara tersebut atau beribadah di bawah pohon bidara tersebut, ya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka bahkan menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon tersebut. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Yuqalu laha dzatu anwat. Yang pohon sidr yang seperti ini, yang mereka keramatkan, yang mereka anggap pohon yang berbarokah, ya, mereka namakan dengan dzatu anwat, pohon dzatu anwat. Nah, ini orang-orang musyrikun, ya. Mereka beribadah di sisi pohon yang mereka anggap keramat, pohon sidr. Kemudian mereka menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon tersebut. Apa tujuannya? Mencari barokah, supaya menang kalau perang, sehingga pedangnya digantung di pohon-pohon itu, pohon sidr yang mereka anggap keramat barokah. Ya. Kemudian kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, famararna bisidrah, dan dalam perjalanan ke Hunain kami melewati pohon bidara. Ya. Fakulna, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Buatkan untuk kami dhatu anwat, ya. Pohon sidr yang dikeramatkan, ya. Yang kita bisa beribadah di situ dan bisa menggantungkan pedang di situ, ya. Untuk dalam rangka mencari barokah. Buatkan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrikun memiliki pohon dhatu anwat. Nah, al-hadis, ya. Hadisnya panjang. Nah, kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan ini, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bertakbir, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. 3 kali beliau bertakbir. Dan kebiasaan beliau apabila beliau melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, beliau bertakbir. Juga ketika beliau melihat sesuatu yang beliau ingkari, ya. Nah, beliau pun bertakbir, ya. Kadang-kadang bertasbih, subhanallah. Nah, pada saat itu beliau bertakbir 3 kali. Kemudian beliau mengatakan innahas sunan, ya. Dalam bacaan lain innahas sanan. Nah, sesungguhnya ini adalah jalan-jalan yang jelek, metode yang jelek, ya. Itu jalan yang na'am dulu dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Jalan, cara, adat yang jelek yang dulu dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Kultum walladhi nafsi biyadih. Kalian sungguh telah mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian telah mengatakan, kama qalat Banu Israil li Musa, seperti perkataan Banu Israil kepada Musa. Apa yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa alaihissalatu wassalam? Dalam surat Al-A'raf ayat 138 Allah menyebutkan tentang ucapan mereka, ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Buatkan untuk kami wahai Musa sesembahan sebagaimana mereka memiliki banyak sesembahan. Maka kata Musa alaihissalatu wassalam, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil, yang belum mengerti bahwasannya ibadah itu hanya untuk Allah saja dan tidak pantas diserahkan kepada selain Allah. Nah, ini terjadi setelah mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Selamat. Nah, mereka dapat berjalan naam di laut, ya. Kemudian selamat, ya, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian setelah itu mereka mendapati orang-orang musyrikun banyak sesembahannya. Ada yang sedang naam menyembah berhala-berhala mereka. Kemudian mereka mengatakan, ya Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Nah, jadi mirip ucapan Bani Israil kepada Musa alaihissalatu wassalam dengan ucapan mereka yang belum lama meninggalkan kekufuran, ya. Nah, ketika mereka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke tempat yang namanya Hunain. Nah, sehingga beliau mengatakan, sungguh kalian telah mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa alaihissalatu wassalam. Artinya apa? Ini perbuatan kesyirikan, ya. Menggantungkan pedang di pohon dalam rangka mencari barokah, ya. Ini kesyirikan, tabarruk bil asjar, mencari barokah dengan pohon. Nah, menganggap pohon itu keramat, berbarokah dan seterusnya. Nah, sehingga dia beribadah di situ, iktikaf di situ, berdoa di situ, atau Naam, menggantungkan senjata di situ atau yang semisalnya. Nah, dalam rangka mencari barokah, ini perbuatan kesyirikan menyekutukan Allah Azza wa Jal. Yang menjadi syahid dari hadis ini bahwasannya pada zaman beliau sallallahu alaihi wasallam kesyirikan orang-orang musyrikin seperti ini. Ya. Bertabarruk dengan asjar, dengan pohon. Mereka menganggap pohon sidar tersebut pohon yang keramat, ya. Pohon yang mendatangkan barokah, ya. Sehingga mereka beribadah di sisi pohon tersebut, menggantungkan pedang di pohon tersebut, ya, dan seterusnya. Kita langsung baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang hadis ini. Penjelasan beliau cukup panjang, ya. Nah, kita baca ya sesuai atau secukupnya waktu. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala an Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu wa kana mimman aslama 'am al-fathhi. على المشهور سنة ثمان من الهجرة. Dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau termasuk dari kalangan orang-orang yang masuk Islam pada Fathu Mekkah, pada tahun Fathu Mekkah, pada tahun dibebaskannya kota Mekkah. Alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur. Itu tahun berapa? Sanata samanin minal hijrah. Tahun ke-8 setelah hijrah. Nah, tahun 8 Hijriah. Sahabat Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu ta'ala anhu. Yuqalu laha dhatu anwat. Sabda Nabi SAW, yuqalu laha dhatu anwat. Yang pohon tersebut dinamakan pohon dhatu anwat. Wal anwat jam'u nautin. Dan anwat itu bentuk jamak dari kata naut. Nautun, nautoni, anwatun. Wahwa ta'liq, maknanya adalah ta'liq. Sesuatu yang digantungkan. Ay dhatu ta'liq, sehingga dhatu anwat artinya pohon yang memiliki sesuatu yang digantung-gantungkan di situ. Yu'allikuna biha aslihatahum litabarruk biha. Mereka menggantungkan pedang-pedangnya pada pohon tersebut, pohon bidara atau pohon sidr, litabarruk biha, dalam rangka mencari barokah pada pohon tersebut. Supaya kalau perang menang, ya, supaya pedangnya sakti, ya. Nah, dan seterusnya. Faqala ba'du sahabatil ladzina aslamu qariban. Maka sebagian para sahabat yang baru masuk Islam, mereka berkata, walam ya'rifu tauhida tamaman, dan mereka belum mengerti tentang tauhid secara sempurna, ya, karena baru masuk Islam, belum sempat belajar banyak, ya, belum tahu kalau itu adalah dilarang, ya. Sehingga mereka mengatakan, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Buatkan untuk kami ya Rasulullah pohon dhatu anwat, sebagaimana mereka orang-orang musyrikun memiliki pohon dhatu anwat. Wahadihi baliyatu taqlid wa tashabbuh. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, inilah naam buah dari musibah taqlid dan tashabbuh, ya, musibah taqlid, membebek buta kepada adat dan kebiasaan jelek. Ya. Nah, watasyabbuh, dan juga musibah tasyabbuh. Musibah menyerupai orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin. Wahia min a'zamil balaya, dan ini termasuk dari musibah yang paling besar. Ya, taklid dan tasyabbuh. Ya. Nah, taklid, membebek buta terhadap orang-orang musyrikin, ya, adat kebiasaan mereka, dan tasyabbuh, suka menyerupai, ya, adat kebiasaan orang-orang musyrikin. Nah, ini termasuk dari musibah yang paling besar. Namun apa yang dilakukan oleh para sahabat, ya, itu karena kejahilan, kebodohan, ya, mereka belum paham betul tentang tauhid, karena baru masuk Islam, belum lama meninggalkan kekufuran. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diminta seperti itu, fa inda dzalika ta'ajjaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau heran, ya, sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan mengatakan Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar 3 kali bertakbir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un, dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mengagumi sesuatu atau takjub terhadap sesuatu, awistangkara syai'an, atau beliau mengingkari sesuatu, ya, fa innahu yukabbir, maka beliau bertakbir Allahu akbar. Aw yakul, atau kadang-kadang beliau berkata subhanallah, atau mengucapkan subhanallah, bertasbih, ya, wa yukarriru dzalik, dan mengulang-ulang subhanallah, subhanallah, ya. Nah, jika melihat sesuatu yang menakjubkan, ya, yang menjadikan beliau takjub, atau ketika melihat sesuatu yang beliau ingkari, ya, sesuatu yang tidak benar, tidak betul, ya, yang beliau ingkari, maka beliau bertakbir dan kadang-kadang bertasbih, nah, dan mengulang-ulangnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahas sunan, sesungguhnya ini adalah sunan, ay at-turuq, yaitu jalan-jalan, allati yaslukuhan nas, yang ditempuh oleh manusia, orang-orang musyrikun, wa yaqtadi ba'dhum bi ba'd, dan sebagian mereka na'am mengikuti sebagian yang lainnya. Innahas sunan, ini kebiasaan jelek, ya, jalan jelek yang dilalui oleh manusia. Nah, yang sebagian mereka mencontoh sebagian yang lainnya, ya, turun temurun. Nah, adat kebiasaan jelek yang turun temurun, ini namanya sunan, nah, atau sanan. Ya. Baik. Fasababul ladzi hamalakum ala hadza, dan sebab yang membawa kalian melakukan ini, wattiba'us sunanil awwalin, adalah karena mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu. Wattashabbuh bil musyrikin, dan karena mengikuti atau menyerupai kebiasaan orang-orang musyrikin. Ini sebab yang menjadikan mereka mengikuti yang seperti ini, ya, karena mengikuti kebiasaan jelek orang-orang terdahulu, ya, dan tasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrikin. Karena sebab tasyabbuh, ya, menyerupai orang-orang musyrikin. Kemudian kata beliau, kultum walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Kultum kama qalat banu Israel, kalian telah mengucapkan suatu ucapan yang diucapkan oleh Bani Israel, atau seperti ucapan yang diucapkan oleh Bani Israel li Musa, kepada Musa alaihi salatu wassalam. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajhalun. Buatkan untuk kami ya Musa sesembahan sebagaimana mereka orang-orang musyrikun memiliki sesembahan yang banyak. Qala innakum qaumun tajhalun, maka Musa menjawab sesungguhnya kalian orang-orang yang jahil, bodoh. Surat Al-A'raf ayat 138. Musa alaihi salatu wasallam lamma tajawazal bahra bi bani Israil. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala, Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau melewati laut bersama Bani Israel, ya, menyeberang, berhasil menyeberangi laut bersama Bani Israel dan selamat. Wa aghraqallahu aduwahum fih, dan Allah tenggelamkan musuh-musuh mereka, ya, ke dalam lautan, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Wahum yang turun, dalam keadaan mereka, Musa dan Bani Israel melihat, ya, melihat ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya. Ini mukjizat yang sangat besar, ya. Nah, yang sungguh sangat keterlaluan kalau setelah itu kufur, ya, karena sudah melihat mukjizat yang begitu besar. Marau ala unasin, setelah selamat dari laut, ya, atau setelah selamat bisa menyeberangi laut, kemudian selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, karena Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jal di lautan tersebut. Ya. Marau ala unasin ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikin. Setelah kejadian itu mereka melewati manusia, orang-orang, ya, yang mereka sedang beribadah, nah, menyembah patung. Ya. Minal musyrikin, dari kalangan orang-orang musyrikin. Faqala ha'ula'i li Musa alaihi salatu wassalam. Maka mereka berkata kepada Musa alaihi salatu wassalam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Musa, buatkan untuk kami ilahan, sesembahan, sebagaimana mereka memiliki banyak sesembahan. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Musa menjawab, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil, bodoh. Ankara alaihim. Beliau mengingkari, ya, permintaan mereka. Wa qala, dan beliau berkata, inna haula'i mutabbarum ma hum fi, yakni batil. Sesungguhnya mereka itu, ya, batil, binasa, ya, kepercayaan yang mereka anut itu. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan akan batil, ya, akan tidak berguna, ya, semua yang mereka kerjakan. Li'annahu syirkun, karena itu kesyirikan, ya. Walaupun mereka menganggap ini benar, ini baik, ya. Nah, tetapi itu kesyirikan, ya. Maka batil semua amal perbuatan mereka. Qala aghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Maka kemudian Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, apakah aku mencarikan untuk kalian sesembahan, ya, selain Allah, ya, wa huwa faddalakum, padahal Allah telah melebihkan kalian 'alal 'alamin, di atas seluruh umat, ya. Nah, Allah telah memberikan kelebihan dan telah melebihkan Bani Israel di atas umat-umat yang lain pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, Bani Israel umat yang terbaik. Nah, ya. Adapun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka umat yang terbaik adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, apakah aku mencarikan sesembahan untuk kalian selain daripada Allah, padahal Allah telah melebihkan kalian di atas, nah, seluruh umat, ya, itu pada zaman itu. Ankara alaihim alaihi salatu wassalam kama anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ankara ala haula. Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengingkari mereka, Bani Israel, ya, mengingkari permintaan Bani Israel, sebagaimana nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari permintaan sebagian para sahabat yang baru masuk Islam, yang tadi meminta dibuatkan Datu Anwat. Walakin haula'i wa haula lam yusyriku, akan tetapi mereka Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam, yang mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wasalam, mereka dan juga haula, dan juga mereka, yaitu yang tadi yang baru masuk Islam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lam syiriku, mereka tidak sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Hanya saja spontan kalimat yang spontan yang mereka ucapkan karena baru masuk Islam, belum lama meninggalkan kekufuran. Sehingga ketika melihat pohon sidr langsung, ya Rasulullah buatkan untuk kami pohon sidr. Sebagaimana mereka orang-orang musyrikun ya memiliki datu anwat, ya, pohon sidr datu anwat. Fa banu Israil lamma qalu hadhihi al maqalata lam yushriku li annahum lam yaf'alu. Bani Israil yang bersama Nabi Musa alaihi salatu wasalam ketika itu yang meminta dibuatkan sesembahan, ketika mereka mengucapkan ucapan ini, mereka tidak menyekutukan Allah azza wajalla, tidak, karena mereka tidak melakukannya. Wa kadzalika haula'i sahabah, demikian pula para sahabat yang baru masuk Islam tadi. Law ittakhadhu dhatu anwat la asyraku, kalau seandainya mereka menjadikan pohon sidr sebagai dhatu anwat ya, maka la asyraku, maka niscaya mereka akan menyekutukan Allah azza wajalla. Walakinallaha hamahum, akan tetapi Allah jaga mereka. Allah jaga para sahabat dari kesyirikan setelah mereka masuk ke dalam Islam. Allah jaga mereka dari kesyirikan. Lamma nahahum nabiyuhum intahu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari perbuatan ini, yaitu bertabarruk mencari barokah kepada pohon ya. Intahu, ketika mereka dilarang, intahu, mereka berhenti ya. Tidak melakukan hal tersebut ya. Wa qalu hadhil maqalata an jahlin, dan mereka mengucapkan ucapan ini an jahlin, karena kebodohan. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka orang-orang musyrikun memiliki dhatu anwat. Mereka mengucapkan ucapan ini karena kebodohan. Ya. Karena baru masuk Islam, belum tahu banyak tentang syariat Islam. Maqaluha anta ta'ammudin, mereka tidak mengucapkannya dengan sengaja, ya, tidak. Mereka tidak mengucapkan nam hal ini karena sudah tahu itu kesyirikan, enggak. Mereka belum tahu kalau itu kesyirikan. Maqaluha anta ammud, mereka tidak mengucapkannya secara sengaja. Falamma alimu annaha syirkun intaha walam yunaffidhu. Dan ketika mereka tahu bahwasannya itu adalah kesyirikan, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya kemudian memberikan peringatan ya dan menjelaskan itu kesyirikan, ketika mereka tahu itu kesyirikan, intahau, maka mereka pun berhenti, tidak meminta lagi ya. Walam yunafidhu, dan mereka tidak merealisasikan, yaitu tidak menjadikan pohon sidr tadi sebagai pohon yang keramat atau yang dijadikan sebagai tempat untuk bertabarruk mencari barokah. Walam walau nafadhu la asyraku billahi azza wajalla, dan seandainya mereka merealisasikan itu, membuat datu anwat ya, maka niscaya mereka akan menyekutukan Allah azza wajalla. Akan tetapi Allah jaga mereka ya. Fa syahid minal ayah, yang menjadi syahid dari ayat di atas anna hunaka man ya'budul asjar, bahwasanya di sana ada yang menyembah pohon. Li'anna ha'ula'il musyrikin ittakhadhu dhata anwat. Karena mereka orang-orang musyrikin ya, menjadikan dhatu anwat ya, menjadikan pohon sidr ya, sebagai pohon yang sebagai tempat untuk bertabarruk ya, mencari barokah. Wahawalaha ula'is sahabatu alladzina lam yatamakkan lam yatamakkanil ilmu min qulubihim hawalu an yatashabbahu bihim laula annallaha hamahum bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka wahawalaha ula'is sahabah, dan mereka para sahabat ingin alladzina lam yatamakkanil ilmu min qulubihim, para sahabat yang belum kokoh ilmunya di hati mereka karena baru masuk Islam, Mereka ingin hawalu an yatasyabbahu bihim. Ingin menyerupai orang-orang musyrikin yang membuat zatu anwat. Laula annallaha hamahum, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka para sahabat, ya. Naam, bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, melalui rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah tidak menjaganya melalui rasulnya, maka mereka akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Akan tetapi Allah menjaga mereka, ya, melalui rasulnya alaihi salatu wassalam. Asyahid, yang menjadi syahid adalah anna hunaka man yatabarraku bil asjar wa yaqufu indaha. Bahwasanya di sana ada orang-orang yang bertabaruk dengan pohon, dan ini kesyirikan. Ya. Bertabaruk dengan pohon, bertabaruk dengan kuburan, ya. Bertabaruk dengan tempat-tempat yang dikeramatkan, ya. Dan seterusnya, ini adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Nah. Wa yaqufu indaha, dan mereka beribadah di sisi pohon-pohon tersebut. Wal-ukufu maknahu, sedangkan makna al-ukuf, i'tikaf, al-baqa'u indaha, yaitu menetap di sisi pohon tersebut. Muddatan, dengan atau selama beberapa waktu, taqarruban ilaiha, dalam rangka mendekatkan diri kepada pohon tersebut. Fal'ukufu huwa al-baqa'u fil makan, sedangkan makna al-ukuf adalah al-baqa'u fil makan, menetap pada suatu tempat. Baik. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ada yang menyembah pohon dan semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membeda-bedakan mana yang menyembah pohon sama yang menyembah malaikat, wali, orang soleh, nabi, dan seterusnya. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadalla hadza ala masaila azimah. Hadis ini, hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, ini menunjukkan terhadap beberapa masalah yang agung. Jadi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Waqid Al-Laitsi tadi. Al-masalatul ula, masalah yang pertama, khatarul jahli bitauhid, bahayanya bodoh tentang tauhid. Bahayanya bodoh tentang tauhid. Fa inna man kana yajhalu tauhid. Karena sesungguhnya orang yang tidak tahu tauhid, hariyun an yaqa'a fi syirk wa huwa la yadri, maka ya pantas atau bisa jadi dia terjatuh ke dalam kesyirikan, ya. Atau mudah bagi dia untuk terjatuh ke dalam kesyirikan, wa huwa la yadri, dalam keadaan dia enggak tahu, ya. Orang yang tidak tahu atau tidak mengerti tentang tauhid, maka mudah akan terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu. Wa min huna, maka dari sini, yajibu ta'allumu tauhid, wajib mempelajari tentang tauhid. Wajib mempelajari tentang tauhid. Wa ta'allumu ma yudaduhu minasyirk, dan wajib mempelajari lawannya tauhid, yaitu kesyirikan. Jadi selain mempelajari tentang tauhid, ya, nah penjelasan tentang tauhid, ya, kemudian apa? Juga wajib mempelajari lawan, yaitu kesyirikan. Supaya apa? Supaya tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, karena orang yang tidak tahu itu syirik, mudah terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah. Maka wajib untuk mempelajari tauhid dan mempelajari lawannya, yaitu kesyirikan. Hatta yakunal insanu ala basiratin, agar supaya manusia berada di atas basirah, di atas ilmu, ya. Li'alla yu'ta min jahli, dan juga agar supaya, ya, naam, tidak didatangi oleh kesyirikan, ya, karena sebab kejahilannya, ya. Supaya dia tidak melakukan kesyirikan, ya, karena sebab kejahilannya. Maka belajar tentang tauhid dan tentang lawannya itu kesyirikan, supaya dia berada di atas ilmu, di atas basirah, dan supaya dia tidak terjatuh ke dalam kesyirikan karena kebodohan. La siyama idza ra'a man yaf'alu dzalik, apalagi apabila dia melihat orang yang melakukan kesyirikan. Fayahsibuhu haqqan, dia menyangka itu benar, ya. Bisa babi jahli, karena sebab kejahilannya, ya. Jadi kadang orang melihat, oh banyak ya orang yang meminta-minta di kuburan yang keramat itu misalkan. Setiap orang yang datang ke kuburan itu pasti usahanya sukses misalkan. Ya. Nah, modal melihat, ya. Nah, karena banyaknya orang, ya, sehingga dia menyangka itu baik, itu bagus, itu benar. Ya. Sehingga dia melakukan hal tersebut. Na'udzubillah, ya, melakukan kesyirikan karena sebab melihat banyaknya orang yang melakukan kesyirikan tersebut. Kemudian dia menyangka itu benar karena sebab kejahilannya, ya. Kalau dia orang yang berilmu, tahu itu kesyirikan, ya, tidak akan terpengaruh walaupun semua orang melakukan itu. Dia sendiri tidak, ya. Tidak akan terpengaruh walaupun dia enggak punya teman. Nah, tidak akan terpengaruh. Dia akan mengatakan itu kesyirikan, haram, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Fafihi khatarul jahli, maka di dalam hadis ini terdapat faedah bahayanya jahil, bahayanya bodoh, ya. Jangan mau jadi orang bodoh, makanya belajar, ya. Nah, belajar. Jiddu wajtahidu, bersungguh-sungguh, semangat untuk belajar. La siyama fi umuril akidah, apalagi dalam pembahasan-pembahasan akidah, ya. Semangat. Ya, belajar, jangan malas, ya. Nah, jangan bosan duduk di majelis ilmu, ya. Jangan bosan duduk sampai kesemutan, ya. Ya, sampai kakinya kapalen misalkan, ya. Jangan bosan, jangan jenuh, ya. Nah, terus semangat, ya. Belajar, ya. Majelis kita enggak lama, 1 jam, ya. Paling lama itu, nah. Ya, kalau ada daurah pun paling 2 jam, 3 jam. Nah, ya, belum seperti ulama terdahulu, ya, para imam-imam Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, para ulama kita terdahulu, ya, yang mereka kalau belajar itu dari pagi sampai malam, ya, dan malam pun melanjutkan lagi murojaah, ya, mutola'ah, dan memperbaiki tulisan dan seterusnya. Nah, sedikit waktu tidur mereka. Nah, adapun kita, ya, walaupun tidak seperti itu, ya, minimalnya ada majelis lah, walaupun tidak lama, ya, tetapi terus continue, ya, tidak bosan, tidak jenuh, ya. Nah, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan padanya barokah dari waktu yang sedikit ini. Nah, agar supaya kita terangkat dari kejahilan, kebodohan. Nah, jangan betah jadi orang bodoh, ya. Jangan betah jadi orang jahil. Semangat makanya. Belajar, terus belajar. Mereka ahlu dunia sampai mengorbankan apa? Harta benda, tenaga, pikiran, waktu, ya, habis-habisan untuk mencapai tadi gelar dan ilmu-ilmu dunia yang ujung-ujungnya nanti pekerjaan, nah, ya, masa depan dalam tanda kutip, ya, masa depan yang fana, ya, nah, masa depan dunia. Mereka bersungguh-sungguh, ya. Nah, bersemangat. Lah, kita ini mempelajari ilmu agama, ya. Mempelajari Al-Qur'an dan sunnah, ya. Kitabullah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang orientasinya akhirat, ya. Yang orientasinya adalah keselamatan dunia dan akhirat. Ya, keselamatan agama kita, akidah kita, ya. Dan seterusnya. Maka harus lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh, ya. Kesemangatannya harus lebih besar, lebih tinggi, lebih dahsyat daripada kesemangatan mereka ahlu dunia ketika ingin mencapai dunianya. Ya. Kemudian tsanian, masalah yang kedua, fil hadisi khataru tasyabbuhi bil musyrikin. Di dalam hadis ini terdapat bahaya menyerupai orang-orang musyrikin. Wa annahu qad yuaddi ila syirk, dan bahwasanya menyerupai orang-orang musyrikin itu bisa membawa kepada kesyirikan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong kaum tersebut. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala dan yang lainnya. Fala yajuzu atashabbuhu bil musyrikin, maka tidak boleh bertasyabbuh dengan orang-orang musyrikin. Nah, karena bertasyabbuh dengan mereka bisa membawa kepada kesyirikan. Maka jauhi amalan bertasyabbuh, menyerupai orang-orang musyrikin. Kemudian al-mas'alatu tsalisa, masalah yang ketiga, anna tabarruka bil ahjari wal asjar wal abniyah syirkun, bahwasannya bertabarruk, mencari barokah, nah, dengan batu dan pohon dan bangunan-bangunan, ya, ini adalah kesyirikan. Wa in summiya bighairi ismihi, walaupun dinamakan bukan dengan namanya, ya. Enggak, saya enggak bertabaruk dengan pohon ini, enggak. Nah. Enggak, saya enggak bertabaruk dengan kuburan ini, enggak. Nah. Ya, saya hanya merasa khusyuk kalau ada di kuburan ini. Ya. Nah. Walaupun dinamakan dengan selain namanya, li'annahu talabal barokah, karena intinya dia mencari barokah di tempat tersebut. Ya. Min ghairillah, mencari barokah dari selain Allah. Minal ahjari wal asjar wal kubur wal adrihah, yaitu mencari barokah dari selain Allah, yaitu mencari barokah dari batu, dari pohon, kuburan, ya, dan seterusnya. Wa hadza syirkun, dan ini adalah kesyirikan. Wa in samauhu bighairi ismi syirk, walaupun mereka menamakannya bukan nama kesyirikan. Itu bukan kesyirikan, itu tawassul, ya. Mereka menamakannya dengan istilah tawassul, ya. Nah, padahal itu adalah kesyirikan. Nah, seperti kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun jahiliyah dulu. Nah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Baik. Ya. Maka bahaya, ya, dari perbuatan mencari barokah dari selain Allah, ya. Haram hukumnya, dan itu hukumnya adalah kesyirikan. Ya. Dan juga haram untuk bertasyabbuh menyerupai orang-orang musyrikin, ya. Hati-hati dari mentasyabbuhi, na'am, menyerupai orang-orang musyrikin, ya. Apalagi, na'am, ini sudah menjelang akhir tahun, ya. Akhir tahun Masehi, ya. Nah, yang di sana banyak kemungkaran-kemungkaran yang harus kita waspadai, ya. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam kemungkaran-kemungkaran tersebut. Jangan sampai kita meniru-niru kebiasaan orang-orang musyrikin, kebiasaan orang-orang kafir tersebut. Nah, orang-orang Nasrani merayakan hari kelahiran, ya. Nah, hari kelahiran siapa? Ya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya. Yang mereka sebut dengan Yesus, ya. Nah, ya. Kaum muslimin ikut-ikutan, ya. Nah, merayakan juga hari kelahiran nabinya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Nah. Ya, kemudian mereka menganggap ini amalan yang baik. Ya. Amalan yang baik. Ya. Bid'ah yang baik, bid'ah yang hasanah, ya. Nah, padahal ini adalah amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merayakan kelahiran nabi, ya. Nah, tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan merayakan hari kelahiran, jangan melakukan hari ulang tahun, ya. Jangan melakukan atau merayakan hari kelahiran Nabi atau Abu Bakar atau Umar, ya. Jangan. Kenapa? Karena Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan semua para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya enggak ada yang merayakan hari kelahirannya Nabi, ya, alaihi salatu wassalam. Nah. Nas'alullah salamu wal afiyah, ya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahilan, kebodohan. Ya. Kemudian hati-hati juga, ya, dari mengucapkan selamat, nah, kepada orang-orang Nasrani yang merayakan hari kelahiran, nah, ya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya, yang mereka anggap lahirnya tanggal itu, ya. Wallahu alam, benar enggak lahirnya tanggal itu? Taib, jangan sampai kita mengucapkan selamat, ya, karena ini akan mengakibatkan kita terjatuh ke dalam kekufuran. Nah, jika kita meridhoi, ya, nah, meridho dengan amal perbuatan kesyirikan mereka. Nasallallahu salama wal afiyah. Nah, apa makna Islam? Al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, wal inqiyad lahu bitta'ah, dan tunduk kepada Allah dengan melakukan ketaatan, wal bara'ah, dan berlepas diri minasyirki wa ahlih, dari orang-orang musyrikin dan dari kesyirikan dan para pelakunya. Berlepas diri, bukan merayakan ikut, ya, atau mengucapkan selamat, ya, kepada acara kesyirikan, ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Nah. Baik, kita berlindung kepada Allah dari kejahilan, kebodohan, ya. Dan juga hati-hati dari merayakan tahun baru, ya. Ikut-ikutan nyalain mercon, ya, ikut-ikutan bergembira, riang gembira, ya, di malam tersebut. Na'udzubillah, jangan sampai, ya, na'am, kaum muslimin terjatuh ke dalam amal perbuatan yang na'am mungkar ini. Ini adalah suatu kemungkaran. Na'am, ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari segala macam keburukan. Taib, selesai dari penjelasan kaidah yang ketiga. Pertemuan selanjutnya insyaallah masuk pada kaidah yang keempat, kaidah yang terakhir biidznillah taala. Nah, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadlan.